cinta. Cinta putri remaja, mekar, segar tiada noda. Nakal-nakalnya si remaja, bina tapi tak ternoda. Bagai merpati putih manjanya menari. Bunga, bunga harapan bangsa, lepas bebas membentuk diri. Bebas membentuk diri.